Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita menghadiri majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, ya kita diberikan taufik bisa menuntut ilmu agama dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kita masih membahas seputar rukun-rukun dalam salat ya. Kita ulang secara ringkas, maka rukun-rukun salat ada 14 ya. Yang pertama adalah berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram di awal sholat. Ketika pian sholat, lalu pian mengucapkan Allahu Akbar, maka dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbir pengharaman ya. Karena setelah pian mengucapkan takbiratul ihram ini, maka diharamkan yang sebelumnya dihalalkan. Seperti makan, minum, berbicara, dan seterusnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah secara berurutan di setiap rokaat. Kemudian rukun yang keempat adalah rukuk di setiap rokaat. Kemudian yang kelima dan keenam, bangkit dan iktidal dari rukuk dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ketujuh adalah sujud. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan, ini yang kita sampai, yaitu ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajadataini liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil musii thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Adapun rukun salat yang kedelapan dan kesembilan adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari penulis, dan penulis membawakan dalil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ya seseorang yang buruk salatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan sahabat tersebut, "Tumarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah sampai engkau bertumakninah dalam keadaan duduk. Maka kita ulang ya, dan kita jelaskan kembali ya, makna dari duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud merupakan rukun dalam sholat. Rukun itu adalah fondasi dari sholat tersebut. Ketika dia ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah ya, tentang orang yang buruk salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, teks lengkapnya yang sedikit lengkap ya daripada tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian sujudlah serta tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud disertai tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian gerakan ketika duduk antara dua sujud. Maka ketika duduk antara dua sujud, yang depan siap-siap praktek ya. Ada dua cara. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah duduk iftirash, yang kedua adalah duduk ik'a. Ya, jangan mundur Abu Akila. Jadi ada dua cara duduk ketika duduk antara dua sujud. Maka yang dianjurkan, yang disunahkan yang pertama adalah duduk iftirash, duduk iftirash, ya. Iftirash maksudnya adalah membentangkan punggung kaki kiri, ya, di lantai. Jadi kaki kiri, punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, ya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, yuk. Siapa nih? Irsyad mana? Irsyad. Sebelah mana? Sebelah situ kah? Ini iftirash, ya. Ini sehari-hari pian sholat. Ya. Kelihatanlah kamera. Ya, nah jadi kan kaki kiri punggungnya itu diletakkan di atas lantai. Nah, punggungnya, kaki kanan ditegakkan, karena dia ditengkuk ini, maka jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, maka jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, inilah yang disebut dengan duduk iftirash antara dua sujud. Nah, sudah set. Itu yang pertama, ya. Maka disunnahkan duduk antara dua sujud dengan iftirash, ya. Ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, min sunnatis shalah an tansibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabihi alqiblata wal julusu alal yusra. Di antara sunnah ketika salat adalah menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Itu yang dinamakan dengan duduk iftirash. Kemudian sunnah yang kedua, ya, disebut dengan duduk al-iq'a, al-iq'a, ya. Namun disunnahkan terkadang-kadang, tidak dibiasakan. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang menjelaskan tata cara duduk Nabi ketika antara dua sujud itu kebanyakannya dengan iftirash. Namun disunnahkan juga kadang-kadang untuk duduk ik'a. Nah, apa yang dimaksud dengan duduk ik'a? Ini sebagaimana pertanyaan, ya, yang ditanyakan tabi'in Imam Taus bin Kaisan kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk ik'a. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, faqala hiya sunnah, faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Faqala ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika Imam Taus bin Kaisan bertanya tentang duduk ik'a kepada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas menjawab, itu adalah sunnah. Kemudian Taus berkata, kami selama ini, ya, menganggap itu adalah sikap duduk yang tidak pantas. Kemudian Abdullah bin Abbas menimpali, justru itu adalah sunnah Nabimu. Sunnah Nabimu. Kemudian bagaimana duduk ik'a tadi? Maka adalah yaitu dengan apa namanya, praktik aja gini. Coba membahasakan agak sulit. Ayo, Sat. Duduk ik'a. Nah, ini kapan duduknya? Ketika duduk antara dua sujud. Bukan tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Dan dikerjakan pun kadang-kadang. Disunahkan kadang-kadang. Bukan dirutinkan. Kenapa? Karena kebiasaannya Nabi ketika duduk antara dua sujud dengan iftirash. Namun terkadang boleh untuk diamalkan, bahkan disunnahkan. Nah, ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Ini namanya adalah duduk ik'a yang disunnahkan duduk ketika antara dua sujud. Namun dikerjakan terkadang-kadang, bukan dirutinkan. Kenapa? Karena tadi ulun-ulang, karena Rasulullah SAW merutinkan iftirash. Namun terkadang-kadang boleh untuk diamalkan. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, ya, di antara dalil, ya, tentang duduk ik'a tadi, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadatil ula yaq'udu ala atrafi asabihi wa yaqulu innahu minas sunnah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi yang dihasankan oleh Syekh Albani. Bahwasanya beliau, yaitu Abdullah bin Umar, ya, jika bangkit dari sujud yang pertama, beliau duduk di atas ujung jari-jari kaki beliau. Nah, duduk di antara, di atas ujung jari-jari kaki beliau. Dan beliau mengatakan ini termasuk sunnah. Maka ya sesekali ya ketika pian ingin mengamalkan sunnah Nabi ini, maka ketika duduk antara dua sujud, duduk dengan cara ik'a. Kemudian pada ikhwah sekalian, Nabi SAW pernah melarang duduk ik'a. Ya. Namun bukan duduk dengan cara yang ini. Jadi ada yang disebut dengan ik'a yang terlarang ya, ketika di dalam sholat. Dan juga disebut dengan uqbati syaitan, ya, tata cara duduknya syaitan. Dan para ulama mereka berselisih pendapat tentang cara duduknya seperti apa. Namun ada yang disepakati cara duduk ik'a yang terlarang. Jadi ik'a itu adalah cara duduk yang disunahkan tadi, yaitu pian menduduki tumit pian, kemudian menukuk jari-jari pian. Kemudian kaki dirapatkan. Itu namanya ik'a. Ada juga ik'a yang terlarang. Ya. Di antara yang disepakati ulama adalah, ini yaitu yang dikatakan, ya, ayyul siqa al-yataihi bil-ardi wa yansiba saqaihi wa yada'u yadaihi alal-ardi ka'ik'a'il kalbi. Ini yang terlarang ya. Dia menempelkan pantatnya ke tanah dan menegakkan kedua betisnya. Betis bukan batis walah. Betis itu bahasa Indonesia artinya apa? Bahasa Banjarnya. Betis landau. Bukan, kalau batis kan kaki bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Menegakkan kedua betis atau landau ya, dan meletakkan kedua tangannya di tanah seperti duduknya anjing. Inilah yang disebut dengan duduk ik'a yang dilarang Nabi ketika di dalam sholat. Nah, itu yang pertama syarat, nanti kita kumpulkan dulu. Kemudian di antara bentuk ik'a yang lain yang terlarang ya adalah junusul insan ala ilyataihi nasiban fakhidaihi. Duduknya seseorang di atas pantatnya dengan menegakkan kedua pahanya tanpa menyebutkan kondisi dia meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Kemudian di antara ik'a yang terlarang juga adalah bi'an yafrisha qadamaihi wa yajlisa bi'alyataihi ala aqibaihi. Dia menghamparkan kedua kakinya, ya, yaitu jari-jari kaki menghadap ke belakang. Karena kedua kaki tidak ditegakkan dan jari-jari kaki tidak diarahkan ke arah kiblat, lalu menumpukkan pantatnya di atas tumitnya. Kemudian yang ketiga, an yafrisha qadamaihi an yaminihi wa yasarihi aw yansibahuma wa an yajlisa ala al-yatihi baina qadamaihi. Dia membentangkan kedua kakinya di sebelah kanan dan kiri, atau dia menegakkan kedua kakinya tetapi dia duduk di pantatnya di tanah di antara kedua kakinya. Nah, maka ini ada ik'a yang terlarang yang dikerjakan di dalam sholat, ada tiga. Yang pertama ya seperti ik'anya duduknya anjing. Ini tadi dengan menempelkan pantat ke tanah dan menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di tanah. Nah, coba antum hadap ke sana dan ke sana. Ya, antum santai, kayak santai, kayak yola santai. Landau antum, coba antum bohonjur satu bohonjur. Bohonjur, kayak apa, duduk bohonjur. Nah, kemudian antum tegakkan, naikkan lutut. Nah, ya. Kemudian tangan di lantai, duduk, bukan, kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Ini adalah duduk ik'a yang terlarang. Maka di dalam sholat ini adalah sesuatu yang terlarang. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama yang terlarang. Kayaknya kada mungkin bang kita duduk kayak ini, gitu. Tapi ini dijelaskan oleh para ulama agar kita tahu bahwa itu adalah duduk yang terlarang. Yang kedua adalah menghamparkan kedua kakinya lalu menumpukkan pantatnya di atas tumitnya. antum hadap sana, syat, hadap sana, wajah ke sini, wajah ke sini. Nah, antum duduk iftirash, iftirash, ya pak. Nah, kemudian kaki kayak gini, saat kaki kayak gini. Nah, ya. Coba lihat dulu. Ya, nah kayak gini. Ini tidak ditekuk ya, apa namanya, jari. Ini iftirash duduk ik'a yang terlarang. Mungkin kan dulu kayak itu. Ya kada mungkin ya. Atau karena kan banyak kayak itu. Jadi seandainya seperti itu, maka ini adalah duduk yang terlarang. Kan sebenarnya ketika duduk antara dua sujud iftirash, kedua tumit itu diangkat dan jari-jari ditekuk sehingga menghadap ke arah kiblat. Ini kan enggak. Nah ini tidak, maka ini duduk yang terlarang. Ini yang kedua yang terlarang. Yang kedua yang terlarang namanya adalah juga duduk ik'a. Kemudian yang ketiga tadi adalah membentangkan kedua kakinya di sebelah kanan dan kiri. Dua-duanya, untung kada asam urat lo. Nah, ya. Aduh, ini yang kurus bang yang bisa nih. Kalau Ustaz. Ya, ya seperti itu tapi wakilnya bisa wakilnya. Coba mengingat, antum kan main bola. Jadi batis tuh lincah kayak itu. Ya, seperti itu. Ini duduk ik'a yang terlarang ketika di dalam salat. Nah, kayaknya amun tuh kada apa enggak itulah samurat bang itu. Jadi ini ada tiga tadi yang terlarang. Yang pertama bunjur tadi tapi lutut diangkat. Kemudian tangan diandak di atas lantai. Kemudian ada juga bunjur tadi tapi tangan tidak di atas lantai. Kemudian yang kedua yang kayak tadi kakinya tidak ditegakkan tapi di apa namanya diunjurkan. Kemudian terakhir yang paling sulit bagi orang yang kena samurat, enggak ini nah. Jadi tangan kaki kiri dan kaki kanan diletakkan di samping ya. Maka ini adalah duduk ik'a yang terlarang di dalam salat ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Amarani bi raq'atayid duha kulla yawmin wal witri qabla an-nawmi wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa nahani an naqratin ka naqratid diki wa ik'ain ka ik'ail kalbi wal tifatin kaltifati tha'lab ya. Perkataan ini disebutkan dalam Musnad Ahmad ya, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Haythami. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku dengan tiga perkara dan melarangku dari tiga perkara. Tiga perkara yang Rasul perintahkan kepada sahabat Abu Hurairah, beliau memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha dua rakaat setiap hari. Ini menunjukkan minimal dari sholat duha adalah dua rakaat. Yang kedua adalah sholat witir sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah puasa tiga hari pada setiap bulan. Jadi minimal salat sunnah, puasa sunnah dalam sebulan dikerjakan tiga hari. Sementara beliau melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan. Maksudnya adalah tidak bertumakninah ketika dalam sholat cepat seperti ayam yang mematuk. Dan juga melarangku duduk ik'a seperti duduk ik'a anjing. Nah tadi contoh yang pertama, yaitu kaki diunjurkan namun lutut ditegakkan dengan meletakkan kedua tangan. Dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Ya, ketika dalam sholat maka jangan sampai toleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Sebagaimana musang. Maka inilah yang terlarang dari sholat ketika kita duduk. Tidak diperbolehkan duduk ik'a yang terlarang. Adapun ik'a yang disunnahkan kayak tadi. Ya. Coba diulang lagi syat. Mungkin ada sebagian jamaah kita yang belum tahu. Ini yang disunnahkan ik'anya. Nah. Namun ini dikerjakan cuma duduk antara dua sujud. Bukan tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Dan dikerjakannya pun tidak dirutinkan namun kadang-kadang saja. Karena memang praktiknya Nabi SAW, beliau kebiasaannya adalah dengan iftirash. Namun boleh dikerjakan dan bahkan sunnah dikerjakan kadang-kadang. Sudah syahat asam urat? Katakan. Nah kemudian itu tata cara duduknya ya, tata cara duduknya. Nah kemudian tadi kan ketika ik'a itu dirapatkan. Kalau pian direnggangkan maka ini yang salah ya. Kalau pian direnggangkan maka ini ik'a yang salah. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, bagaimana posisi kedua tangan? Ya, posisi kedua tangan. Maka tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan posisi kedua tangan ketika duduk antara dua sujud. Namun para ulama ya mengkiaskan kondisi tangan ketika duduk antara dua sujud dengan kondisi kedua tangan tatkala tasyahud. Ya. Namun ketika tasyahud kan ada khusus, yaitu tangan digenggam kemudian telunjuk ditegakkan. Namun ketika duduk antara dua sujud, maka tangan dihamparkan. Tangan dihamparkan. Tidak digenggam ya, namun cuma dihamparkan. Kemudian kanan ini enggak digenggam sebagaimana ketika tasyahud, namun dihamparkan. Kemudian adapun bacaannya maka sangat banyak ya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bacaan dalam tasyahud, dalam duduk antara dua sujud. Ada banyak versi yang bisa pian amalkan. Bacaan yang pertama, yang paling ringkas ya, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita yang baru belajar sholat, dengan mengucapkan istighfar dua kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Maka ini adalah doa yang paling ringkas ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kemudian bacaan yang kedua, ya ini yang lazim kita baca ya. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warzukni, warfa'ni. Awas kepuntal-puntal ya. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warzukni, warfa'ni. Ya. Itu versi yang kedua, nanti disebutkan yang lain. Jadi Rabbi firli, warhamni, wajburni, warzukni, warfa'ni. Artinya, ya Rabbku, ampunilah aku, ya rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah rizki kepadaku, dan tinggikanlah derajatku. Kemudian yang ini riwayat dari Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni. Ini sama dengan yang tadi, tiga kalimatnya sama dengan yang sebelumnya. Namun dua belakangnya berbeda. Wahdini, warzukni. Ya, ulang-ulang. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni. Ini sama dengan yang tadi tiganya. Kalimat yang 1, 2, 3 sama. Kemudian empat yang kelima diganti dengan wahdini, warzukni. Wahdini, warzukni. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, dan berikanlah petunjuk kepadaku, dan berilah rizki kepadaku. Kemudian ini cukup banyak, tidak ulun sebutkan semuanya. Kemudian para ikhwah sekalian, kemudian rukun yang selanjutnya ya, yang ke-10 adalah at-tumaninatu fi jami'il arkan wa yasukunu wa takunu bi qadril qaulil wajibi fi kulli ruknin li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan wa li amrihi lahu bi 'adatis salati li tarkihi at-tumaninata fiha. Rukun yang ke-10 adalah tumakninah di semua rukun ya. Ketika ruku, iktidal, kemudian sujud, kemudian ruku, duduk antara dua sujud. Maka makna tumakninah adalah tenang, yaitu tenang seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Kalau seandainya ruku, maka minimalnya kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Maka sekedar itulah pian dinamakan dengan bertumakninah. Kemudian di antara makna tumakninah yang lain ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah hanya sekedar berdiam setelah bergerak. Hanya sekedar berdiam setelah bergerak. Kemarin ya, ulun sebutkan kembali, Ustaz Haikal mencontohkan ya, ketika kita di Al-Faruq, maka kalau seandainya kedua tangan sampai lutut, maka sudah dikatakan tumakninah. Nah, ini problemnya, jadi problemnya kalau seandainya pian berjamaah dengan imam yang cepat. Terkadang kita tidak sempat untuk mengucapkan subhana rabbiyal azim. Namun kita sempat berdiam dengan imam walaupun cuma 1 detik atau 2 detik ketika ruku, maka sudah dikatakan tuma ninah. sehingga pian tidak masbuk. Nah, ini adalah kadar yang paling minim dari tuma'ninah ketika rukuk misalnya. Maka kalau sudah pian meletakkan kedua tangan pian di lutut, sudah diam walau sebentar, maka dinamakan dengan bertuma'ninah. Ya, maka pian tidak masbuk ketika sempat bertuma'ninah bersama imam. Kemudian dalilnya adalah karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki yang sholat dengan buruk agar melakukan tuma'ninah di semua rukun sholat. Dan karena beliau memerintahkannya mengulang sholatnya, berarti sholat yang tidak ada tuma'ninahnya tidak sah. Makanya Nabi suruh untuk diulang, manakala dia tidak melakukan tuma'ninah. Kemudian rukun yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Penulis mengatakan, At-tasyahudul akhiru liqaul ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, kunna naqulu qabla an yufradu alayna at-tasyahud, assalamu ala Allah min ibadihi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yufradu ala annahu fardun. Rukun yang ke-11 dari rukun salat adalah tasyahud akhir. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, dulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan, ya, berarti dulunya belum diwajibkan, maka sekarang diwajibkan. Dulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan atas kami, apa yang dulunya yang belum diwajibkan? Mereka mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Nah, ini sebelum diwajibkan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah dari hamba-hambanya, ya. Tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan untuk Allah. Maka dari mana sisi pendalilannya bahwa tasyahud akhir ini adalah rukun dalam sholat? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan sebelum tasyahud diwajibkan. Maka ketika diwajibkan, maka diganti dengan at-tahiyyatu lillah. Maka menunjukkan bahwa tasyahud akhir adalah rukun dalam sholat. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari penulis. Sesuai dengan nama kitabnya Fiqih Muyassar, fiqih yang sangat ringkas. Ya. Maka kita jelaskan kembali ya terkait masalah tasyahud akhir. Maka secara umum ya, bacaan tasyahud akhir itu sama dengan bacaan tasyahud awal. Namun tasyahud awal ya itu tidaklah rukun. Namun dia adalah wajib sholat. Nanti kita jelaskan kembali tentang wajib-wajib sholat. Maka ada beberapa bacaan ya terkait tasyahud ya, terkait tasyahud. Bentar. Hilang batasnya, Pak, ini. Kadanglah. Maka yang pertama adalah tasyahud ya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk membaca doa tasyahud. Maka Nabi SAW bersabda, fa idza shalla ahadukum falyakul attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka inilah yang dinamakan dengan tasyahud. Ya, itu adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang lain ya tentang tasyahud atau bacaan tasyahud ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka lafaz inilah yang sering kita baca. Intinya versinya banyak, namun Nuno sebutkan cuma dua saja. Adapun maknanya yang kita sering baca, tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Segala ucapan keselamatan dan salawat dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka, mudah-mudahan ya, salawat serta salam terlimpahkan kepadamu wahai engkau Nabi. Wahai engkau Nabi ya, berserta rahmat Allah dan keberkahannya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpahkan juga kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, kemudian setelah membaca tasyahud ya, maka di sini tidak disebutkan diwajibkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bacaan salawat yang kita baca adalah salawat Ibrahimiyah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan ini adalah salawat yang paling afdal yang kita baca. Jadi ketika pian ditanya salawat apa yang paling afdal untuk dibaca, maka jawabannya adalah salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca setelah kita membaca tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini adalah bacaan dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara bacaan salawat yang lain yang pian bisa baca versinya adalah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian nah setelah pian membaca tasyahud ya, kemudian membaca salawat, ternyata imamnya masih lama, maka disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang bagus pian baca ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, berlindung dari fitnah yang empat. Ya, fitnah yang empat, keburukan yang empat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Afwan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian seandainya imamnya lama ya, maka pian bisa baca doa-doa yang lain ya. Pian bisa baca doa-doa yang lain, di antaranya adalah Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Kemudian imamnya masih lama pulang. Nah, maka pian bisa tambah dengan doa-doa yang lain yang pian hafal. Antara Rabbana zalamna anfusana, kemudian Rabbi firli wali walidayya, dan doa-doa yang lain. Kemudian kita habiskan ya. Rukun yang ke-12 adalah al-julusu litashahudil akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun rukun yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan selalu merutinkannya. Maka itu adalah menunjukkan wajib atau rukun dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang berikutnya adalah Yang ke-13, rukun yang ke-13 adalah, hujankah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang ke-13 adalah mengucapkan salam. Penulis mengatakan at-taslim. Yuqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Fa yaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi. Rukun yang ke-13 adalah mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Jadi salat itu adalah sebuah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram. Yang diawali dengan takbiratul ihram. Namanya takbir Allahu Akbar. Ihram pengharaman. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka segala yang boleh sebelumnya menjadi diharamkan. Seperti berbicara, makan, minum, banyak gerak, dan seterusnya. Kemudian penutupnya adalah salam. Dan penghalalannya adalah salam. Apa penghalalannya maksudnya? Yang dihalalkan sebelum salat. Ketika pian salam, maka dihalalkan kembali. Ketika sebelumnya dilarang. Maka setelah salam, pian boleh berbicara, boleh boleh buang hajat ya. Kemudian boleh makan dan minum. Maka penutupnya adalah dengan mengucapkan salam. Ya. Kita dengarkan azan. Kita sambung kembali ba'dal adzan. Bismillah, kita teruskan. Jadi rukun yang ke-13 adalah salam ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Menghalalkan dari yang terlarang ketika dalam salat. Ketika mengucapkan salam, maka halallah seluruh perbuatan yang dilarang ketika di dalam salat. Maka salam ya, secara bahasa maknanya adalah penghormatan ya, penyampaian atau penghormatan. Adapun salam yang kita bahas ya di dalam salat, maka maknanya adalah salamnya orang yang salat sebagai tanda telah keluar dari salat. Salamnya orang yang salat sebagai tanda telah keluar dari salat dengan mengucapkan assalamualaikum. Dengan mengucapkan assalamualaikum. Maka apa hukumnya salam ya? Maka hukum jadi salam itu ada mengucapkan salam yang pertama, ada mengucapkan salam yang kedua. Kita bahas hukum salam yang pertama. Maka salam pertama merupakan rukun dan fardu salat. Jadi kalau yang ditanya salam yang mana yang menjadi rukun dan fardu salat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Kemudian ini sebagaimana ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, miftahus salati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Pembuka salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbiratul ihram, dan penghalalannya adalah salam. Kemudian adapun hukum salam yang kedua ya, maka di sini memang para ulama berselisih pendapat. Namun jumhur atau mayoritas atau kebanyakan para ulama berpendapat bahwa salam kedua adalah sunnah. Salam kedua adalah sunnah. Di antara dalil mereka adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan sekali salam. Kalau seandainya rukun salam yang kedua, tentu Nabi apa? Mengucapkan salam yang kedua. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya, "Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan assalamu alaikum." Kemudian Nabi mengucapkan sekali salam assalamu alaikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian syarat pengucapan salam. Maka diharuskan bagi orang yang menutup salatnya dengan mengucapkan assalamu alaikum. Jadi yang paling ringkas adalah assalamualaikum. Adapun warahmatullah itu adalah sunnah. Dan ini di salam yang pertama. Nah, jadi misal pian hendak benar buang air besar. Assalamualaikum langsung pian buka. Nah, tanpa mengucapkan warahmatullah, sah kada? Sah. Atau misalnya pian menahan kentut di tahiyat akhir. Assalamualaikum tut dia pian. Nah, ini di salam yang pertama. Sah kada? Sah. Karena minimalnya yang paling ringkas adalah dia mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana perkataan Aisyah tadi, Rasul sekali salam dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian, masih gerakan salam ya, maka bagaimana dengan posisi menengok ke kiri dan ke kanan? Dan itu bukan rukun atau fardu, dia adalah sunnah. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi hatta yabdua bayadu khaddihi wa an yasarihi hatta yabdua bayadu khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan sampai terlihat pipi beliau yang putih. Nah, jadi ketika pian menengok untuk mengucapkan salam, maka jangan tanggung-tanggung. Dari segi yang di belakang bisa melihat pipi kita dengan jelas. Assalamualaikum. Nah, tapi kalau leher pian sakit, nah semurat naik ke atas misalnya, maka jangan dipaksakan. Jadi sunnahnya adalah sebagaimana praktek Nabi, yaitu yang di belakang bisa melihat pipi ketika dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, di belakang bisa melihat pipi kita. Kemudian ketika ke kiri pun juga demikian, orang yang di belakang kita bisa melihat pipi kiri kita dengan jelas. Assalamualaikum. Maka itulah cara yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, yang disebutkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Kuntu aron Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ra'a bayadha khaddihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salam menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putih pipi beliau. Itu menunjukkan apa? Kita berusaha untuk memperlihatkan pipi kanan kita dari arah belakang dan juga pipi dari orang pipi kiri ke arah belakang. Kemudian adapun bacaannya salam, maka yang paling pendek adalah yang memenuhi rukun Assalamualaikum, sebagaimana riwayat Aisyah tadi. Jadi adalah Assalamualaikum. Adapun ucapan yang paling sempurna adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ada beberapa versi yang bisa kita amalkan dalam mengucapkan salam. Yang pertama yang paling ringkas adalah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian yang kedua ya adalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian versi yang ketiga, ke sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullah, nah ke sebelah kiri Assalamualaikum saja. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Wasi' bin Habban yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Jadi Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, namun ke kiri cuma Assalamualaikum. Kemudian versi yang keempat, ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya. Ketika menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah saja. Jadi tambahan wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah saja. Kemudian versi yang kelima, ya. Ini yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, ya. Dan juga dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kiri. Intinya semuanya bisa diamalkan. Maka jangan sampai berkancangan urat bulu masalah mengucapkan salam saja. Kemudian apa maknanya ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum? Apa kandungannya ya? Maka dalam ucapan Assalamualaikum, ya, yang artinya adalah semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, maka di dalamnya ada doa yang agung. Ada terdapat doa yang agung. Yang mana ucapan salam ini juga harus kita biasakan ketika bertemu dengan seorang muslim. Ketika kita bertemu dengan seorang muslim, maka disunnahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana juga kita diperintahkan untuk membaca ketika duduk tasyahud dan juga diucapkan ketika salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya menjelaskan makna dari assalamu alayka atau assalamu alaikum. Maka assalam termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak nama anak Abdussalam ya. Karena di antara nama Allah adalah assalam. Yang maknanya adalah yang maha selamat dari segala kekurangan dan aib. Maha selamat dari kekurangan dan aib. Maka ketika seseorang mengucapkan assalamu alaikum, maka dia seolah-olah berdoa kepada Allah yang memiliki nama assalam, agar Allah menyelamatkan dia dari segala keburukan. Agar Allah yang memiliki nama assalam, yang selamat dari segala keburukan dan aib, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari segala keburukan dan bahaya. Kemudian di antara makna assalam juga adalah, maka assalam, selain dia nama Allah subhanahu wa ta'ala, juga di antara maknanya adalah dia masdar. Masdar dari kalimat salima yaslamu salamatan wa salaman. Yang maknanya adalah selamat. Maka maksudnya adalah semoga keselamatan atas kalian. Kalau yang pertama tadi kan kita memohon kepada Allah yang Allah memiliki nama assalam. Agar Allah menyelamatkan kita. Adapun makna yang kedua, maka assalam adalah itu bentuk masdar ya dari kalimat salima yaslamu salamatan wa salaman. Yang maknanya adalah semoga keselamatan atas kalian. Semoga keselamatan atas kalian. Maka termasuk hal yang harus kita biasakan adalah mengucapkan salam kepada keluarga kita ketika masuk rumah, ketika keluar dari rumah, ya ketika berpisah dari keluarga, teman, sahabat, dan seterusnya. Agar kita membiasakan senantiasa mendoakan keselamatan kepada diri kita dan kepada orang yang bertemu dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ulun cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah, oh, masih ada satu ya. Oh ya, kita habiskan. Afwan. Nah. Kemudian rukun yang ke-14 ya. Penulis mengatakan tartibul arkan ala ma taqaddama bayanu. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. Rukun yang ke-14 adalah tertib dalam melakukan rukun-rukun. Maka tidak sah sujud dulu baru ruku ya, kepuntal-puntal rukunnya, maka harus berurutan, berdiri, ruku, iktidal dan seterusnya. Jadi tertib dalam melakukan rukun-rukun sebagaimana yang diterangkan di atas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pun secara berurutan, sedangkan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada laki-laki yang salatnya dengan buruk dengan mengatakan thumma. Thumma artinya kemudian, yang menunjukkan kewajiban berurutan. Nah, maka wajib berurutan rukun-rukun tadi, maka tidak boleh tidak berurutan. Sebagaimana berwudu, ya wajib berurutan wajah, tangan, dan seterusnya. Maka begitu pula dalam sholat. Maka selesailah rukun-rukun yang kita bahas berkaitan dengan sholat. Ada pertanyaan ya. Izin bertanya, bolehkah mengerjakan rukun-rukun sholat berupa gerakan sholat tanpa bacaan sholat? Maka ketika misalnya bagi seorang mu'alaf ya, maka rukun itu ada berupa bacaan dan ada berupa gerakan. Di antara rukun yang berupa bacaan adalah membaca Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi, kemudian membaca salam. Maka ketika seandainya dia masuk Islam, maka dia berusaha untuk menghafal bacaan-bacaan ini. Ya, Al-Fatihah. Nah, kita bahas kemarin kalau seandainya dia tidak hafal Al-Fatihah, maka dia ganti dengan ayat yang lain yang dihafal misalnya. Kalau Al-Fatihah berjumlah 7 ayat, maka dia berusaha untuk menghafal 7 ayat. Kemudian kalau seandainya dia tidak mampu, maka dengan diganti dengan zikir-zikir yang lain. Entah takbir, tahmid, tasbih, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya dia tidak hafal dan baru masuk Islam, maka dia harus berusaha dulu. Karena dalam rukun itu ada bentuk bacaan, ada bentuk gerakan. Kalau gerakan kan kayak berdiri, gerakan ruku, itidal, sujud adalah gerakan. Adapun bacaan rukun seperti rukun bacaan ini harus berusaha dulu dia hafal ya. Maka kalau dia tidak hafal seperti bacaan Al-Fatihah, maka diganti dengan ayat yang lain yang dia hafal. Kalau seandainya tidak bisa hafal juga dan keburu masuk waktu misalnya, maka diganti dengan bacaan zikir ya. Tasbih ka subah. Ini kan ringkas subhanallah, alhamdulillah, dia ulang-ulangi ya, dia ulang-ulangi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ketika jadi mu'allaf awal harus langsung sholat ketika masuk waktu sholat? Iya, maka jawabannya adalah iya. Karena mu'allaf adalah seorang muslim. Mu'allaf adalah seorang muslim dan termasuk syarat dari sholat adalah dia harus dikerjakan ketika masuk sholat. Maka tidak boleh dikerjakan di luar waktu sholat. Karena pian sudah masuk Islam, maka pian sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang yang mukallaf yang dibebankan oleh syariat. Maka termasuk syarat dalam sholat adalah dia harus dikerjakan di waktunya. Maka pian kerjakan ketika masuk waktunya. Dan yang paling aman ya untuk sholat di dalam waktunya adalah sholat secara berjamaah. Makanya alhamdulillah ya, para ustadz kita mengatakan dan berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Di antara hikmahnya adalah agar kita menjaga sholat pada waktunya. Dan agar kita mendapatkan banyak pahala di dalam sholat kita. Kalau sendirian kan di rumah, sedikit pahalanya. Maka banyak sekali faedah atau hikmah dari kita sholat berjamaah. Kita sering bertemu dengan teman-teman kita. Kemudian kalau kita ada teman yang tidak ke masjid, maka bisa jadi dia sakit sehingga kita tahu beritanya dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali hikmah ketika kita sholat berjamaah. Di antaranya adalah kita bisa menjaga sholat di waktunya secara yang paling afdol. Karena dikerjakan secara berjamaah. Coba pian bandingkan ketika misalnya awal-awal pandemi. Ya, kita menutup masjid. Nah, pian sholat di rumah, ulun betakun. Pian di awal waktu kah, di tengah kah, di akhir waktu kah? Nah, zuhur jam 3. Kemudian asar jam 5. Nah, ya, karena di rumah, karena seperti itu. Ada anak, ada pekerjaan, dan seterusnya. Namun ketika pian sholat berjamaah, itu lebih afdol. Dikerjakan di awal waktu, berjamaah, sering bertemu dengan teman, saling sapa, dan seterusnya. Maka sholatlah berjamaah agar kita bisa sholat di awal waktunya. Wallahu alam bisawab. Jadi jawabannya adalah tetap wajib sholat ketika masuk waktu sholat. Karena ketika dia memutuskan untuk mu'allaf alhamdulillah, maka dia menjadi seorang muslim. Ketika mengerjakan sholat, maka wajib sholat dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh di luar waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi majlis kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.